Selamat sore Pak Yono. Selamat sore Mbak. Ya, silakan Pak. Jadi saya sangat prihatin sekali kita telah kehilangan putra bangsa yang terbaik yang kita mungkin yang sangat konsisten terhadap perjuangan artinya perjuangan kita ya. Nah, masalah jalan yang rusak ini, masyarakat ini hanya disuruh bayar pajak, lalu kemudian diporotin oleh pemerintah, jalan tol dinaikkan, tetapi dalam arti untuk dikembalikan kepada rakyat, ini sangat minim sekali ya. Jadi dalam hal ini, banyak sekali kinerja dari pemerintah atau aparat yang terkait, itu melakukan namanya tebar kinerja pemorotan terhadap masyarakat, dan satu sisi adalah masyarakat sangat-sangat dirugikan dalam arti untuk kendaraan yang selama ini kita tahu bahwa spare part itu dengan jalan yang rusak itu makin sering diganti, dan spare part itu selama ini kan banyak yang diimpor. Artinya banyak uang rakyat Indonesia yang dibelanjakan untuk belanja keluar, bukan untuk kesejahteraan bagi bangsanya sendiri. Tapi dalam hal ini seperti ini tidak disadari oleh mereka. Sehingga dalam hal ini terjadilah yang namanya pengkhianatan terhadap rakyat dan bangsa ini ya Mbak ya. Ya, terima kasih Pak Yono. Bapak Francisco, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak. Menurut saya mungkin kalau korbannya cuma Pak Sofian itu kayaknya masih kurang ya. Kalau mereka baru akan lebih aware kalau misalnya korbannya menteri atau mungkin presidennya. Jadi sekalian aja terkenal bahwa sebagai negara korup, sekalian sebagai negara yang PU-nya terteledor sampai presidennya jadi korban gitu. Mungkin mereka baru akan berbenah diri kalau seperti itu. Baik Pak Fransiskus, terima kasih. Pak Herwanto, selamat sore. Selamat sore. Silakan. Saya ingin memberikan pendapat. Di negara ini manusia itu tidak dihargai jiwanya. Mereka atau pejabat-pejabat itu hanya memikirkan uang. Mengapa setelah kejadian Sofian Sofian ini baru jalan itu baru diperbaiki? Apakah ada sesuatu di belakang itu? Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mitra bisnis, banyak kecelakaan terjadi dikarenakan jalan yang rusak. Dan salah satu korbannya adalah Sofian Sofian yang tewas akibat terprosok di jalan berlubang. Di luar negeri, korban kecelakaan akibat jalan rusak dapat menuntut pemerintah dan mendapatkan ganti rugi. Apa pendapat Anda? 633-9160. Ya, selamat sore, Pak Sofian. Ya, dengan Bapak? Pak Sebastian, silakan. Kalau saya, kalau yang korban-korban sudah banyak ya, tapi ini ada satu hal yang perlu untuk di ini. Baru-baru ini saya ada klaim dari Amerika tentang barang yang rusak di Indonesia, ya. Nah, setelah kita telusuri semua proses di kita tuh bahkan terjadi kerusakan. Nah, ternyata terjadinya itu pada saat tracking dari pabrik kita sampai ke pelabuhan yang terjadinya part tersebut ini. Nah, akibat ada goncangan jalan segala macam itu akhirnya kita diklaim kita harus bayar kurang lebih $125,000. Nah, satu yang kedua, dengan adanya klaim itu kita sudah bayar, namun sampai hari ini udah bulan ketiga kita tidak dapat order lagi dari sana. Akibatnya itu. Ya. Ini sangat bagus sekali untuk diekspos. Baik, Pak Sebastian. Pak Leo, selamat sore. Pak Leo. Terputus ya. Oke, baik. Mitra bisnis, banyak kecelakaan terjadi dikarenakan rusaknya jalan dan salah satu korbannya adalah Sofian Sofian yang tewas akibat terperosok jalan berlubang. Sementara kalau di luar negeri, korban kecelakaan akibat jalan rusak bisa menuntut pemerintah dan mendapatkan ganti rugi. Apa pendapat Anda? Pak Leo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Silakan. Saya kira suara-suara seperti yang didesakkan oleh rekan-rekan barusan perlu diperkeras dan diberi nama sebagai sebuah kesadaran baru bahwa kita ini negara modern. Semua sudah ditata. Siapa yang bertanggung jawab untuk urusan ini, siapa yang bertanggung jawab untuk urusan itu, sudah ada posisi-posisinya. Cuma memang tidak gampang, Mbak, ya. Karena begini, Mbak, soal paradigma kita tentang kecelakaan rada kuno, rada teosentris. Kecelakaan buat kita di dalam kesadaran kolektif bangsa kita sebuah takdir, sebuah musibah, sebuah kehendak Tuhan, sehingga korban dibikin tidak berdaya oleh wacana-wacana yang berkembang. Hanya diberi puisi ucapan bela sungkawa, tabah, sabar. Posisi ini sangat menekan. Jadi tidak gampang kecuali dengan gerakan-gerakan yang terus-menerus. Sehingga satu, bangkit satu kesadaran baru. Itu kuno puisi-puisi semacam begitu. Ya. Terima kasih, Mbak.